Bismillah. Ala talabahan yataqaddamu fala yataqaddam. Taqaddam ya Hasan. Kita melihat perbedaan yang nyata antara para talabatul ilm dahulu dengan sekarang. Mereka semangat dulu untuk dekat di majelis, dekat ta'lim, dekat dengan meja pemateri. Sekarang udah mundur jauh. Wa yata'akhkharun fil hudur. Nah, ingat bagaimana hadis Jibril, Jibril dan Nabi alaihi salatu wasalam dalam mentransfer ilmu, bertanya mal Islam, mal iman, mal ihsan, apa itu Islam, apa itu ihsan, apa itu iman, ya. Nah, asnada rukbatahu ala rukbatai, disandarkan, ditempelkan lututnya, lutut Jibril ke lutut Nabi. Ini memberikan faedah dalam talabul ilmi, itu dekat, ya. Nah, itu sebuah adab dalam menuntut ilmu. Wahariyun li talibil ilm an yastafid fi majlisihi fi talabil ilm bil adab. Seorang penuntut ilmu, dia dengan mudah insyaallah ta'ala untuk mendapatkan faedah ilmu apabila dia menuntutnya dengan adab-adab talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu amma ba'd. Masih di dalam kitab Ahkam Adzabaih, hukum-hukum seputar menyembelih. Adzabaih, kita ulang sedikit, tidak mengapa. Naam. Inna qad qata'na fatratan tawilah. Kita sudah terjeda beberapa pekan tidak membahasnya. Adzabaih, kata adzabaih itu jamak dari kata zabihah. Dalam bahasa Arab itu isim fa'il. Isim fa'il biwazan fa'il. Isim fa'il tapi maknanya maf'ul. Fa'il zabih bimakna madzbuh, yang disembelih. Naam. Hukum menyembelih adzabh atau adzakah, ini hukumnya wajib apabila seseorang ingin memakan daging sembelihan. Hukumnya wajib, ya. Dia menyembelih dengan syarat-syaratnya, dengan tata caranya yang disebutkan oleh para ulama, para fuqaha, itu hukumnya wajib. Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka sembelihannya, apa yang dia makan, itu bisa haram. Nah, tidak halal, ya. Menyembelih hewan darat yang mampu untuk disembelih itu hukumnya wajib. Ini telah kita bahas. Di sana ada kejadian-kejadian atau beberapa permasalahan perkara, ada hewan darat yang tidak mampu untuk disembelih karena mungkin dia liar, dia terlepas, ya. Tidak bisa dikuasai. Nah, maka ini hukumnya tidak wajib untuk disembelih karena tidak memungkinkan, ya kan? Ada sapi lepas ngamuk misalnya. Bagaimana kita mau menyembelihnya, bahaya? Nah, ini yang akan dibahas nanti di Ahkam As-Soid, hukum buruan. Dia bisa dimakan, dia halal dagingnya, tidak dengan menyembelih tapi dengan melukainya, ditembak misalnya, ya kan? Itu uzur. Dengan mengucapkan bismillah, tembak, kemudian dia mati tanpa disembelih, tanpa mengeluarkan darahnya. Nah, tanpa memotong apa yang harus dipotong dari saluran nafas, kemudian saluran makanan dan pembuluh darahnya, maka dia tetap halal. Ini nanti insyaallah setelahnya akan kita bahas di Ahkam As-Soid, hukum seputar hewan buruan. Naam. dan termasuk dari hewan buruan adalah hewan yang jinak, bukan hewan liar, kemudian susah untuk dikendalikan. Itu nanti akan kita bahas pada tempatnya. Bi'idnillah. Kemudian kita juga telah menyebutkan bahwa dzabh atau adzakah, menyembelih, itu memiliki syarat-syarat. Secara global dibagi menjadi tiga. Syarat yang berkaitan dengan penyembelih, orang yang menyembelih, ya, orang yang menyembelih ini punya syarat-syarat. Tidak semua bisa diterima sembelihannya. Kemudian yang kedua, syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih, ya. Hewan yang disembelih ini syaratnya bagaimana? Nah, apa syaratnya untuk si hewannya? Kalau tadi untuk si penyembelihnya. Kemudian syarat yang ketiga, syarat yang berkaitan dengan alat untuk menyembelih. Bagaimana alatnya, ya, apa yang bisa digunakan untuk menyembelih. Kita ulangi sedikit. Untuk di bagian pertama, syarat-syarat seputar orang yang menyembelih. Nah, al-muallif di sini menyebutkan asyurut bidzabih, al-muta'aliqatu bidzabih, syarat yang berkaitan dengan si penyembelih atau orang yang menyembelih ada dua, ya. Tidak terpenuhi satu dari dua syarat ini, maka sembelihannya haram. Hewan yang dia sembelih itu dihukumi bangkai, tidak boleh untuk dimakan. Jadi perhatikan, ini syaratnya. Syarat bagi yang menyembelih, yang pertama, ahliyatu dzabih. Orang ini memiliki keahlian. Keahlian yang dimaksud di sini, na'am, adalah dia harus berakal. Ya. Kemudian minimal dia sudah mumayyiz. Dia telah memasuki usia tamyiz. Sama saja apakah dia laki-laki ataukah perempuan, dia seorang muslim ataukah dia ahli kitab, dia seorang yang merdeka ataukah budak, boleh untuk menyembelih. Akan kita bahas satu persatu. Syarat yang pertama tadi adalah dia berakal, an yakuna aqilan, ya, dia berakal. Dalilnya adalah firman Allah illa ma dzakaitum dalam surat Al-Maidah, ketika menyebutkan apa-apa yang tidak boleh untuk dimakan, ya, dari hewan-hewan, kemudian Allah mengecualikan kecuali yang sudah disembelih oleh kalian. Sisi pendalilan, apa kaitannya ayat ini dengan syarat akal? Para ulama menyebutkan kecuali apa yang kalian sembelih. Menyembelih adzakah itu fi'il, itu perbuatan. Wal fi'lu al mu'tabar la yasdur illa an aqilin. Fi'il yang teranggap, fi'il atau perbuatan yang dianggap dan perbuatan yang sah, itu tidaklah dia muncul kecuali oleh orang yang berakal. Nah, ini sisi pendalilannya. Ya kan? Menyembelih itu perbuatan. Menyembelih itu bisa dianggap sah kalau dilakukan oleh orang yang berakal, ya. Jadi kalau ada orang yang mimpi misalnya tidur, kemudian dia berdiri jalan ngambil pisau nyembelih ayamnya, nah misalnya kan dalam keadaan dia tidak sadar, tidak berakal, maka tidak sah sembelihannya, ya, tidak sah sembelihannya. Kemudian juga disebutkan minimal dia sudah mencapai usia tamyiz. Usia tamyiz, para ulama menyebutkan aglab keumuman usia tamyiz itu sekitar 7 tahun. Ya. Anak yang berusia 7 tahun itu sudah mumayyiz, artinya dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu usia mumayyiz. Maka dari sini, anak yang belum mumayyiz, masih kecil misalnya di bawah umur 7 tahun, masih balita, kalau dia menyembelih ya, menyembelih ayam misalnya, dan dia bisa, tapi dia belum mumayyiz, tidak sah sembelihannya, tidak sah sembelihannya. Ya. Sama saja apakah itu dia laki-laki ataukah perempuan, atau apakah dia muslim, seorang Islam, ataukah ahli kitab. Ahli kitab nanti insya Allah kan pembahasannya ada dia di masalah terakhir dari kitab ini. Siapa sih ahli kitab itu? Ahli kitab kalau secara bahasa, ahlul kitab itu adalah alladzina utul kitab. Mereka orang-orang yang diberikan kitab di dalam agamanya. Ya. Siapa saja yang mereka diberikan kitab dalam beragama, baik itu kitabnya apa Al-Qur'an atau Al-Injil atau Taurat atau As-Suhuf, ya. Secara bahasa demikian. Adapun yang dimaksudkan ahlul kitab di sini dalam istilah syariat kita itu ma'ruf atau terkhusus penggunaannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasoro, al-Yahud wa Nasoro. Itulah yang dimaksud dengan ahlul kitab. Jadi apabila seorang Yahudi atau Nasrani dia menyembelih dan dia melaksanakan syarat-syarat sembelihan, ya, dia membaca bismillah, na'am, maka boleh, boleh dimakan sembelihannya. Dalilnya apa? Dalilnya wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum, dalam surat Al-Maidah ayat 5. Dan to'am, makanan, Ibnu Abbas menafsirkan to'am di sini adalah az-zabihah, sembelihan. Sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, ahlul kitab, hilul lakum, halal bagi kalian. Ya, halal bagi kalian. Naam. Insyaallah nanti akan kita bahas lebih rinci pada pada tempatnya. Kemudian juga syarat yang kedua yang disebutkan oleh al-muallif, kalau tadi syarat yang pertama adalah keahlian orang yang menyembelih, dia berakal, dia mumayyiz, laki-laki atau perempuan, muslim atau ahlil kitab, kemudian apa lagi, merdeka ataupun budak. Syarat yang kedua adalah dia meniatkan sembelihan itu lillahi ta'ala. Ketika dia menyembelih, ini niatnya untuk Allah, ya, sebagai bentuk ibadah lillah. Tidak boleh dia berniatkan untuk patung, ya kan? Atau sembelihannya dalam rangka mengagungkan penghuni kuburan, orang yang sudah mati. Nah, ini syirik, tidak diperbolehkan, ya. Dia harus niat lillahi ta'ala. Nah, dalilnya apa? Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Wa ma uhilla li ghairillahi bih." Ya. Termasuk yang diharamkan untuk dimakan adalah hewan-hewan yang disembelih li ghairillah, bukan untuk Allah. Ah, ini dua syarat. Syarat bagi orang yang menyembelih. Pertama, dia berakal, mumayyiz, muslim atau ahli kitab. Syarat yang kedua, dia menyembelih niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menambahkan ada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Masih seputar dengan niat. Syarat yang ketiga adalah ditambahkan oleh Syekhul Islam, dia harus meniatkan sembelihan itu untuk dimakan. Iya kan? Bukan kemudian disembelih kemudian dibuang begitu saja hewannya atau dagingnya, tidak. Dia menyembelih untuk dimakan. Ya. Bagaimana mungkin misalnya ada orang lagi berburu di hutan, ya, dapat kijang misalnya, dia tangkap dengan perangkap kemudian dia sembelih kemudian dia lepas begitu saja, dia buang. Ya kan? Dia tidak meniatkannya untuk makan, untuk dimakan. Nah, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akan tetapi sebagian para ulama menolaknya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, syarat ini percuma. Kata beliau, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fihi tadyi'. Ini sia-sia. ya, harus diniatkan untuk dimakan. Ma'anahu qawiyun fil makna, walaupun sebenarnya pendapat ini qawi, ini pendapat yang kuat secara makna. Ya. Wallahu a'lam, mungkin Syekh Al Utsaimin menilai pendapat ini berdasarkan al-waqi' fin nas, apa yang terjadi di manusia secara waqi'. Kita mengetahui ketika di musim kurban, ya, ibadah haji di Mekah, ya, ketika hari menyembelih hari ke-10 ataupun yang setelahnya dari hari-hari tasyrik, itu banyak bahkan ribuan orang-orang yang membeli hewan ternak atau membawa hewan ternak untuk disembelih di Mekah, ya kan? Untuk disembelih di sana, disembelih di Mina atau di tempat yang lainnya. Nah, itu bukan 1-2 ekor, 10-20 ekor, tidak, ribuan ekor dombanya, kambingnya, untanya. Dan banyak orang yang menyembelih pada waktu itu enggak memakan dagingnya, ya kan? Kalau harus disyaratkan dia menyembelih harus diniatkan untuk dimakan, nah ini akan menyulitkan manusia, ya. Apalagi orang yang sedang berhaji di sana, dia minta orang tolong sembelihkan, ini hadyu saya atau ini sembelihan saya. Setelah itu karena kesibukannya dia pergi, dia enggak sempat makan, ya. Bagaimana mau makan, harus dimasak dulu, harus di ini dulu, ya kan? Enggak sempat, dia tinggalkan. Datang waktunya dia harus pulang ke negerinya, ya enggak sempat lagi. Ya. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, mungkin melihat dari apa yang terjadi pada manusia, ini syarat yang sia-sia. Naam. Walaupun sebenarnya mereka yang menyembelih itu niatnya memang tidak memakan, ya. Bukan niatut ta'am, tapi niatnya al-it'am, memberi makan, ya kan? Dia menyembelih, saya enggak makan, tapi tolong bagikan kepada fuqara fi Mekah, orang-orang fakir di Mekah, tolong ini dibagikan daging-daging ini. Nah, biar mereka yang makan. Saya enggak makan, tapi biar mereka yang makan. Demikian. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Walhasil kita mencukupkan dari apa yang disebutkan oleh mu'alif dalam kitab ini dua syarat. Ya, ini kita ketahui kitab Fiqih Muyassar ini adalah kitab yang ringkas. Ya, kalau kita bahas permasalahan perselisihan dalam kitab fikih, dalam permasalahan fikih itu sangat banyak. Ya. Tetapi manfaatnya kita belajar Fiqih Muyassar ini, kitab Fiqih Muyassar ini adalah ketika kita bisa menyelesaikannya, kita bisa membangun pondasi pendapat atau mazhab dalam fikih kita. Ya. Pertama, kan memang kita mengikuti tarjihat-tarjihat atau pilihan-pilihan pendapat yang disebutkan oleh mu'alif, enggak apa-apa. Kita bangun fikih kita di atas taklid, itu enggak apa-apa. Kita masih dimaafkan, kita masih awal, ya kan? Kita belum mengetahui dalil, bagaimana sisi pendalilannya, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana permasalahannya, kita belum mengetahui. Ketika kita belajar fikih muyassar, enggak apa-apa, ikuti. Nah, madhabnya mu'alif. Tetapi catatan, ketika kita selesai mempelajari kitab ini Fiqih Muyassar, kita telah memiliki maklumat, kita telah memiliki dasar, ketika itu kita dilarang untuk taklid. Ketika itu kita dilarang untuk taklid. Seorang thalibul ilm yang telah menyelesaikan kitab fikih secara sempurna, maka dia membangun fikihnya berdasarkan kemampuan. Ya, dia bahas permasalahan-permasalahan, dia ulangi lagi dari kitab Toharoh. Oh, ternyata di sini ada perselisihan. Mu'alif Fiqih Muyassar merojihkan pendapat A, tetapi ketika saya melihat saya membaca pendapat para ulama yang lain, ada para ulama yang berpendapat dengan pendapat B, dalilnya ini. Kok kayaknya ini lebih kuat, ya? Gak apa-apa, gak masalah. Nah, dia telah memiliki dasar. Kemudian dia memiliki pendapat lain dari madhabnya yang pertama. Alhamdulillah, dia bangun pendapatnya di atas dalil, bukan taklid. Nah, demikian seorang thalibul ilm ketika dia belajar, ya, dia tidak mencukupkan satu kitab, dia terus tingkatkan marhalahnya, ya kan? Nah, dari kitab yang dasar dia bangun pendapatnya, kemudian dia ikuti terus perkembangan permasalahan fikihnya, ya, sampai dia memiliki kemampuan. Nah, itu yang lebih baik. Sebelum kita membahas ke permasalahan berikutnya, di sini ada beberapa permasalahan. Ya, kalau tadi disebutkan bahwa disyaratkan orang yang menyembelih itu adalah dia niatnya lillahi ta'ala. Sekarang permasalahan, apa hukum orang musyrik menyembelih dan dia mengucapkan tasmiyah bismillah? Ada nih orang musyrik. Musyrik itu maksudnya dia bukan muslim, dia bukan kitabi, bukan muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Apa? Hindu misalnya, orang Hindu, orang Buddha, atau orang ateis, gak punya agama, kafir, menyembelih domba, bismillah, boleh dimakan sembelihannya? Nah, sepakat para ulama, tidak. Walaupun dia membaca bismillah, sembelihannya tetap haram. Karena kita kembali ke syarat yang pertama, orang yang menyembelih itu harus muslim atau ahli kitab. Muslim atau ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Dia membaca bismillah baru diterima. Diterima sembelihannya, ya. Apalagi kalau dia tidak membaca bismillah, ya kan? Orang-orang musyrik biasa kan seperti itu. Ya. Masih syukur dia menyembelih. Kadang enggak disembelih, cuma dipatahkan lehernya, ya, atau disetrum, ya kan? Atau dipukul, ya, kemudian dikuliti, dipotong-potong, dimakan. Nah, ini orang-orang musyrik seperti itu, orang-orang kafir yang tidak mengenal bagaimana tata cara menyembelih secara syar ini lebih tidak boleh dimakan. Nah, bagaimana misalnya muslim tapi enggak baca bismillah? Demikian pula. Walaupun dia muslim, walaupun dia ahli kitab, tapi enggak baca bismillah, sembelihannya dinilai bangkai. Sembelihannya dinilai, dihukumi sebagai bangkai, haram untuk dimakan. Nah, walaupun dia sembelih dengan tata caranya, ya, menyembelih lehernya, uratnya, nah, tapi enggak baca bismillah. Sengaja dia enggak baca bismillah, diem aja. Nah, bagaimana kalau lupa? Muslim dia, ahli kitab dia, tapi lupa membaca bismillah. Bukan sengaja. Kalau tadi sengaja sepakat para ulama, ini tidak boleh dimakan sembelihannya. Ini lupa, ya. Di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ada yang membolehkan, berdalilkan firman Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Ya Allah, jangan hukum kami apabila kami lupa atau kami sengaja tersalah, tidak sengaja salah. Nah, mereka berpendapat enggak mengapa selama dia muslim walaupun dia lupa. Tetapi yang rajih, yang sahih, wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, bahwa tetap tidak boleh. Nah, karena syarat at-tasmiyah membaca bismillah itu tidak akan gugur dengan lupa. Tidak akan gugur dengan lupa. Syekh Al-Utsaimin memisalkan ini dengan permasalahan sholat. Orang sholat, di antara syarat sholat, syarat sah sholat, diterimanya sholat adalah dengan bersuci, berwudu. Kalau ada orang sholat lupa dia berwudu, naam, apakah sah sholatnya? Selesai sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ingat, tadi saya belum berwudu, saya batal. Naam. Apakah sah sholatnya? Udah enggak usah sholat lagi kamu, kan lupa. La tu'akhidna inna sina au akhtana. Tidak. Nah, sholatnya batal, ya. Yang dimaukan dari ayat tadi, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami tidak sengaja salah. Yang dimaksud ayat itu adalah tidak berdosa, tidak dihukum. Artinya dia tidak berdosa. Sholatnya tetap batal, harus diulangi. Sama seperti sembelihan, ketika dia lupa membaca bismillah, dia enggak berdosa. Benar, Rabbana la tu'akhidna inna sina. Tapi sembelihannya batal. Sembelihannya tidak sah, tidak boleh dimakan. Naam, ini pendapat yang sahih, wallahu taala a'lam bisawab. Naam. Kemudian di sana juga ada permasalahan, ya. Ahli kitab, apakah juga disyaratkan dia untuk membaca bismillah? Ya kan? Kan kita mengetahui yang namanya ahli kitab Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan Uzair, Uzair ini makhluk, sebagai Tuhannya, ya. Demikian pula menjadikan Al-Masih Isa, Nabi Isa alaihi salam, sebagai Tuhannya, ya. Apakah juga disyaratkan ahli kitab itu ketika menyembelih membaca bismillah? Naam. Bukan bismi Uzair misalnya. Ada orang Yahudi menyembelih bismi Uzair atau bismi Isa, dengan nama Isa, dengan nama Uzair, ya. Apakah boleh seperti itu? La, tidak boleh. Tetap walaupun ahli kitab, naam, dia tetap disyaratkan untuk membaca bismillah. Tidak boleh membaca bismi Isa, tidak boleh membaca bismi Uzair atau dengan nama yang lainnya, ya. Sebagian berpendapat atau membolehkan dengan keumuman ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba halalun lakum, sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Ma'ruf, ahlul kitab itu mereka menyembelih bukan dengan nama Allah, ya kan? Dengan nama Al-Masih, dengan nama Isa, dengan nama Uzair atau yang selainnya, bukan dengan nama Allah. Itu perkara yang ma'ruf. Nah, mereka berdalilkan dengan keumuman ayat ini. Tetapi kita katakan tidak, ini ayat sifatnya umum. Ta'amul ladina utul kitab hilul lakum, sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Ay hilul lakum bisyuru, ay hilul lana bisyurutina. Iya, dia halal untuk kita, tapi dengan syarat-syarat yang ada di dalam agama kita. Di antara syaratnya membaca bismillah. Ya, tetap syaratnya harus diterapkan. Sebagaimana muslim disyaratkan untuk membaca bismillah, dan muslim itu lebih afdol daripada ahlul kitab, ya kan? Muslim saja disyaratkan baca bismillah, ahlul kitab ini lebih disyaratkan lagi. Lebih disyaratkan lagi untuk membaca bismillah di dalam sembelihannya. Naam. Kemudian permasalahan, apa hukum sembelihan Majusi? Tahu Majusi ya, agama Majusi, Ubadunar, orang-orang yang menyembah api, itu orang-orang Majus, ya. Orang-orang Majusi kalau menyembelih dengan membaca basmalah, hal tuqbal dzabihatuhu, hal tuqal, apakah boleh dimakan sembelihannya? Naam. Khilaf. Ini khilaf masyhur di kalangan para ulama. Naam. Kalau sembelihannya musyrik, ini sepakat ya. Tadi orang Hindu, orang Buddha, kalau menyembelih walaupun dengan bismillah, sepakat para ulama. Naam. Al-ulama al-mutaqaddimun, mereka sepakat sembelihannya enggak diterima. Sembelihannya tidak halal, ya. Walaupun di sana ada pendapat yang apa namanya syad, yang menyimpang, yang bersendirian, seperti Al-Alama Syaukani rahimahullah, mereka beliau berpendapat boleh musyrik, naam, menyembelih dengan membaca bismillah, sembelihannya boleh dimakan. Tapi ini pendapat yang sangat lemah. Ini menyelisihi ijma al-mutaqaddimun wa Syaukani minal mutaakhirin. Ya. Imam Syaukani itu termasuk ulama yang terakhir. Beliau menyelisihi ijma para ulama yang terdahulu. Nah, ini dalam perkara orang musyrik yang menyembelih dengan membaca basmalah. Sekarang yang terjadi khilaf adalah Majusi menyembelih dengan membaca basmalah. Apa hukumnya? Ah, ini khilaf. Khilaf para ulama. Sebagian ada yang membolehkan. Ini adalah pendapat Abu Thawr. Demikian pula pendapat Qatadah. Masya Allah, ini para ulama mutaqaddimin ya berpendapat. Ini dinukilkan oleh Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla. Ibnu Hazm, beliau seorang pencetus atau pemimpin atau orang yang terkemuka di dalam mazhab Zahiriyah. Ya, beliau berpendapat, menukilkan pendapat ini, dua ulama ini, Abu Thawr dan Qatadah, boleh Majusi itu ketika dia membaca bismillah dalam menyembelih, sembelihannya boleh dimakan. Padahal Majusi bukan muslim. Majusi juga bukan ahli kitab. Ya kan? Ini musyrik. Peribadahan kepada api. Itu agama syirik, ya. Tetapi mereka berdalilkan di sana ada hadisnya. Ada hadisnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi, Nabi mengatakan sannu bihim sunnata ahli kitab. Sannu bihim ay bil majus sunnata ahli kitab. Nabi mengatakan perlakukan mereka, orang-orang Majusi ini, seperti perlakuan kepada ahli kitab. Artinya dihukumi seperti ahli kitab. Nah, dari hadis ini mereka berpendapat berarti orang-orang Majusi itu sama seperti orang ahli kitab. Sembelihannya boleh dimakan, ya kan? Wanita-wanitanya boleh dinikahi. Nah, ini permasalahan ahli kitab, nanti akan kita bahas ya pada tempatnya. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhum hillul lahum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu min wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, ya kan, sembelihan mereka itu halal untuk kalian, sembelihan kalian juga halal untuk mereka. Wanita-wanita yang suci dari kalangan muslimah, demikian pula wanita yang suci dari kalangan ahli kitab, halal bagi kalian, boleh kalian nikahi. Nah, mereka berpendapat dengan dalil hadis tadi, sannu bihim sunnata ahli kitab, perlakukan mereka seperti perlakuan kalian kepada ahli kitab, berarti sembelihannya dan wanita-wanitanya boleh dinikahi. Nah, ini ada hadisnya. Dijawab dari pendapat yang kedua bahwa hadis tersebut hadis yang lemah. Hadis tersebut hadis mursal, ya. Artinya tidak bisa disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis mursal. Dan hadis mursal menurut para ulama ahli hadis itu termasuk hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Walaupun ini dalam permasalahan ilmu hadis, ya. Walaupun sebagian para ulama di antara mereka ada yang berhujjah dengan hadis mursal. Ada di antara para ulama yang berhujjah dengan hadis mursal. Artinya hadis mursal boleh dijadikan hujjah. Di antaranya adalah Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Demikian pula salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad berhujjah dengan hadis mursal boleh, ya. Naam. Dijawab lagi. Thayyib. Kalaulah memang boleh berhujah dengan hadis mursal, tetap sembelihan Majusi gak boleh dimakan, haram. Kenapa? Kalaulah, taruhlah kalau hadis tersebut ya bolehlah dijadikan hujah, tetapi hadis tersebut itu khusus dalam permasalahan jizyah, membayar upeti. Nah, Nabi mengatakan ucapan tersebut itu dalam permasalahan jizyah, bukan secara umum. Artinya sanubihim sunnata ahlil kitab, perlakukan mereka orang-orang Majusi seperti ahlil kitab, yaitu dalam permasalahan mengambil upeti jizyah. Ambil dari mereka upeti, dari orang-orang Majusi, sebagaimana kalian mengambil upeti dari ahlil kitab. Yaitu, yaitu yang dimaukan dari hadis tersebut. Bukan dalam permasalahan sembelihan, bukan dalam permasalahan pernikahan, bukan. Tapi khusus dalam permasalahan upeti. Oleh karena itu madhabul jumhur, jumhur ulama berpendapat tidak boleh memakan sembelihannya. Seorang majusi walaupun dia menyembelih dengan membaca basmalah. Bahkan Ibnul Munzir menukilkan ijma, sepakat para ulama enggak boleh. Demikian ya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Permasalahan berikutnya. Apakah diperbolehkan ketika menyembelih atasmiyahnya, ya, membaca bismillahnya, tetapi dengan nama Allah yang lain, bukan dengan lafzul jalalah Allah, ya, dengan menyebutkan nama Allah tapi nama Allah yang lain. Nama Allah kan banyak ya, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada apa lagi nama Allah, apa lagi? Hah? Enggak, nama Allah yang lain apa? Nah, apa Abdul Rahman? Enggak tahu. Naam. Ada Al-Qadir, ya kan? Naam. Ar-Rauf. Ya. Bolehkah menyembelih misalnya Bismillahirrahman? Naam. Atau Bismillahirrahim. Atau bis apa lagi? Bismil Jabbar. Naam. Bismil Quddus. Asyik kalau saya ingin menjawab, diperbolehkan dengan syarat nama tersebut adalah diantara nama-nama Allah Asma'ul Husna yang memang khusus dipergunakan untuk Allah semata. Ya. Karena di sana ada diantara nama-nama Asma'ul Husna yang boleh dan bisa dipergunakan untuk makhluk. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Ar-Rahim. Boleh ada makhluk namanya Rahim. Ya kan? Rauf, naam. Malik, Al-Malik, boleh, naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang sifat nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufun rahim. Allah mensifati nabinya dengan rauf, yang lemah lembut, rahim, yang pengasih. Nah, kalau nama tersebut boleh digunakan untuk makhluk, maka enggak boleh kita menyembelih dengan nama itu. Enggak boleh kita menyembelih misalnya dengan Bismillahirrahim. Nah, dikhawatirkan Rahim ini juga untuk makhluk, kita menyembelih dengan menyebut nama makhluk. Ini enggak boleh. Birrauf atau Bismillahirrauf. Nah, Bismil Malik tidak diperbolehkan. Tapi kalau Birrahman, ini diantara nama-nama yang khusus untuk Allah, boleh Birrahman atau Bismillahirrahman. Ini diperbolehkan. Naam. Kapan membacanya? Kapan membaca Bismillahnya itu, mengucapkannya kapan? Naam. Permasalahannya, kapan kita mengucapkan basmalah tersebut? Ya. Apakah ketika lagi ngasah pisaunya, misalnya sudah baca basmalah, kemudian nanti datang tinggal motong saja seperti itu? Yang benar adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wadzkurusmallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah, ucapkanlah, sebutkanlah nama Allah, ya, alaihi, ketika engkau berada di atasnya, ya. Jadi lafaz alaihi di sini bisa diambil faedah bahwa menyebut nama Allah adalah ketika kita berada di atasnya, ketika kita ingin menyembelihnya, sesaat sebelum kita menyembelihnya, Bismillah baru menggerakkan alat-alat potongnya. Disitulah kita mengucapkan lafaz basmalah tersebut, ya, bukan sambil apa misalnya ngasah pisaunya gini kan, masih jauh, sudah baca bismillahnya, nah, baru jalan, baru menyembelih, tidak. Nah, sebutlah namanya ketika engkau berada di atasnya, ketika menyembelihnya, ya. Apa yang dibaca, Al-Mu'allif menyebutkan di sini juga disunahkan membaca takbir, ya. Bismillah, Allahu Akbar, menambahkan lafadz takbir. Itu hukumnya sunnah, ya. tapi membaca bismillah saja itu cukup. Dan itu yang wajib. Menambah dengan lafaz takbir Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Dan perlu diperhatikan, lafaz takbir ini para ulama pun berpendapat ucapan bismillah Allahu Akbar itu diucapkan khusus ketika menyembelih dalam kegiatan Idul Kurban atau Idul Adha, di waktu Idul Adha. Kan yang namanya menyembelih itu macam-macam ya momennya. Ada ketika perayaan apa namanya Idul Adha, menyembelih di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ada menyembelih bukan hari raya, ya, sengaja menyembelih untuk makan misalnya, atau memuliakan tamu, atau untuk dijual dagingnya di pasar, ya kan? Nah, itu di luar hari raya. Nah, para ulama berpendapat berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dinukilkan dari Nabi, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasalam bikabsyaini amlahain. Nabi itu menyembelih dengan lafaz dhoha, menyembelih apa namanya? Dua domba yang gemuk. Lafaz dhoha itu diambil dari kata al-adha, maksudnya menyembelih di hari raya. Di riwayat tersebut disebutkan wasamma wa kabbar. Nabi membaca tasmiyah bismillah dan Nabi bertakbir bismillah Allahu Akbar. Dilengkapi lagi dalam riwayat, nam hadza minni wa min ahli baiti. Ini dariku dan ini dari keluargaku. Nah, di sini diambil faedah bahwa lafaz takbir itu ditambahkan ketika menyembelih khusus pada sembelihan udhiyah. Khusus pada penyembelihan udhiyah, maksudnya menyembelih ketika Idul Adha, ya, pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari-hari tasyrik. Selain itu tidak disunahkan. Selain itu tidak disunahkan untuk menambah takbir. Cukup dengan bismillah, bismillah saja. Naam. Wallahu taala a'lam bisawab. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari syarat yang disebutkan ini, ya, dua syarat ini, kita bisa mengetahui bahwa sembelihan itu menjadi halal dagingnya, boleh dimakan apabila terpenuhi dua syarat. Bagi penyembelih, penyembelihnya itu memiliki keahlian, dia seorang muslim atau ahli kitab, dia berakal dan dia mumayyiz, naam, dia merdeka ataupun dia budak. Yang pertama. Yang kedua, dia meniatkan sembelihan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpenuhi salah satu atau bahkan keduanya dari syarat tersebut, maka sembelihannya tidak sah. Sembelihan anak yang belum mumayyiz, anak kecil. Sembelihan orang gila. Sembelihan apalagi orang yang mabuk, ya kan, yang tidak atau yang kehilangan akalnya. Nah, khusus untuk orang yang mabuk, para ulama memberikan perincian. Kalau dia ini mabuk sekran, mabuknya itu artinya masih ada akalnya walaupun sedikit, artinya dia masih bisa berpikir, kemudian dia menyembelih, ini dimaafkan, ya, diperbolehkan. Walaupun dia sebenarnya berdosa, ya, dengan mabuknya. Nah, adapun kalau dia betul-betul sudah kehilangan akalnya dengan mabuknya tersebut, dengan sakronnya tersebut, maka sembelihannya tidak halal, ya, tidak diperbolehkan. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana, apa hukumnya menyembelih hewan dengan alat, nah, dengan mesin, ya? Kita lihat bagaimana mesinnya ini. Ada kan mesinnya itu hanya membantu, misalnya membantu untuk memegang saja, ya. Nah, tapi menyembelihnya tetap manual seperti biasa. Ini tidak mengapa. Ada yang memang alat potongnya dengan mesin, ya. Nah, pakai gergaji seperti itu misalnya, diperbolehkan dengan catatan. tidak menyiksa hewan, ya, tidak menyiksa hewan tersebut. Sebenarnya ini penjelasan atau masalah ini akan kita sebutkan nanti, syarat-syarat yang berkaitan dengan alat untuk menyembelih, ya. Alat tersebut disyaratkan harus tajam supaya tidak menyiksa hewan. Kalau dia menyembelih dengan menggunakan mesin gergaji misalnya, diperbolehkan dengan syarat tidak menyakiti hewan tersebut, tidak menyiksa hewan tersebut, ya, diperbolehkan. Kalau ada gergaji potong misalnya, menyembelih hewan sampai terpenggal lehernya, nah ini tidak boleh, ya, itu menyiksa, ya kan? Kecuali kalau gergajinya atau alatnya hanya merobek saja, ya. Nah, kalau ayam mungkin mudah, tapi kalau kayak sapi, kayak unta itu agak susah untuk menggunakan mesin. Nah, melihat dari apa-apa yang harus dipotong, ini uratnya harus dipotong, ini ininya, saluran makanannya, ya kan? Tidak mudah untuk menggunakan mesin. Kecuali harus memotong semuanya, ya kan? Potong sapi susah, ya. Atau pernah lihat ada mesin pemotong sapi, penyembelih sapi tanpa memotong leher? Pernah lihat? Pernah dapati? Biasanya sampai terpotong kan lehernya, sampai putus. Ah, yang seperti ini tidak boleh, itu menyiksa hewan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik, berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Bahkan dalam menyembelih pun harus berbuat baik, enggak boleh menyakiti. Ya. Itu menyakiti, memutus leher tadi menyakiti. Apa hukum sembelihannya? Nah, para ulama menyebutkan walaupun halal diperbolehkan, tapi dia berdosa. Halal boleh disembelih dengan menggunakan mesin dengan syarat-syaratnya, membaca bismillah, tapi dia berdosa karena dia telah menyakiti hewan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah selebihnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya biinillah. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.